بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. لا لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabun Nikah, bab yang keempat. Kita masih pada bab yang keempat yang berbunyi bab larangan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu maupun ayah dalam satu ikatan pernikahan, berpoligami dengan dua wanita yang dihubungi oleh antara yang berhubungan dengan antara seorang bibi dengan kemenakannya. Ya, bibi dengan kemenakannya bukan tidak ada hubungannya dengan suami. Jadi yang dimaksud menggabungkan itu adalah ketika seorang laki-laki menikahi dua orang wanita, satunya kemenakan, yang satu bibi, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Kita lanjutkan, sudah kita baca beberapa hadis di bawah bab ini. Pada halaman 853, hadis yang pertama di halaman tersebut, hadis nomor 3366, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddathani Muhriz ibn Aun ibn Abi Aun qala haddathana Ali ibn Mushirin an Dawud ibn Abi Hin an ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkahal mar'atu ala ammatiha aw khalatiha أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menikahi seorang wanita bersama dengan bibi dari pihak ayahnya. Bibi dari pihak ayah atau dari saudari ayah itu nama istilahnya dalam bahasa Arab ammah atau ammatun. Ini bibi dari pihak ayah, saudara wanita ayah. Sementara bibi dari pihak ibu khalatun. Ya, kedua-duanya tidak dibenarkan untuk digabungkan dalam satu ikatan pernikahan. Antunkahul mar'atu ala ammatiha aw khalatiha. Ini yang pertama yang dilarang dalam hadis ini yang berkenaan dengan bab kita. Kemudian dalam hadis ini juga ada larangan yang lain yang juga berhubungan dengan pernikahan, yaitu aw antas alal mar'atu, atau ketika seorang wanita meminta, menuntut talaqa ukhtiha, untuk diceraikan saudarinya. Untuk diceraikan saudarinya, maksudnya di sini bila mana kita lihat ujung hadisnya, maka ketika seorang wanita menuntut suaminya untuk menceraikan madunya. Menceraikan madunya. Tujuannya apa? Litak tafi'a ma fi sahfatiha, agar yang masuk ke dalam piringnya itu sempurna, hanya untuk dia saja yang diberikan oleh suaminya. Kalau seandainya dua istri dari suaminya, berarti rezeki yang ia dapatkan sudah dibagi dua. Makanya wanita ini ingin sempurna mendapatkan apa yang didapatkan atau yang diperoleh oleh suaminya dari hasil pekerjaannya. Ia meminta, menuntut suaminya menceraikan menceraikan istrinya yang lain. Ini juga terlarang dalam agama kita. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla raziquha. Karena Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan yang satunya lagi rezeki. Bukan ketika punya istri satu maka si istri yang satu ini ketika sudah berhasil membujuk dan menuntut suaminya menceraikan madunya, apa yang didapatkan oleh suaminya didapatkan oleh dia sendiri. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena yang ia dapatkan apa yang telah ia berikan, yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya dari rezeki. Sebagaimana Allah juga telah menetapkan untuk madunya itu rezeki, ya, maka dia juga akan mendapatkan apa yang telah dijatahkan oleh Allah. Tidak akan mungkin berlebih. Jadi ketika dia khawatir berkurang bahagian dia, itu alasan yang tidak benar. Ya, alasan yang tidak benar. Karena yang didapatkan oleh istri yang lain dari seorang suami itu adalah rezeki yang ditetapkan oleh Allah, bukan mengambil rezeki orang lain, bukan mengambil rezeki istrinya yang lain. Makanya kalau pemahamannya demikian, ketika yang itu diceraikan, maka semua didapatkan oleh orang yang pertama atau oleh orang yang kedua atau satu-satunya istri yang menuntut tersebut, sama sekali tidak. Tidak akan berlebih dari apa yang telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan Nabi. Terlepas dari itu alasannya atau tidak, yang jelas di sini Nabi SAW melarang berupaya agar suami menceraikan salah satu dari istrinya, dituntut yang menuntutnya adalah istrinya juga, dengan alasan seperti tadi. Ini dilarang dalam agama kita. Dua dalam hadis ini yang dilarang oleh Nabi SAW, yang pertama yang berhubungan dengan bab kita, yang kedua yang juga berhubungan dengan pernikahan, yaitu bila mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, maka jangan sampai salah satu dari istrinya melakukan apa yang dilarang dalam hadis ini. Ya, sempurnanya ini juga bukan hanya terkait dengan rezeki, tetapi juga dalam masalah perhatian, cinta. Ya, ini juga masuk ke dalam kategori penyebab larangan. Seorang wanita menuntut agar suaminya menceraikan istrinya yang lain, agar dia yang satu-satunya dicintai oleh suaminya. Padahal cinta tetap juga takdir. Betapa banyak orang yang punya satu istri tidak mencintainya, karena cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika yang kita ketahui memiliki lebih dari satu istri, ia berdoa kepada Allah, Allahumma hadza qasami fima amlik. Ya Allah, ini pembahagianku yang bisa aku lakukan, yaitu memberikan nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal adil. Ya, pakaian, makanan, tempat tinggal ini adil, harus adil dan wajib adil. Kemudian saya meminta ampun kepadamu pada apa yang saya tidak bisa membagi ratanya atau membaginya secara rata. Itu masalah cinta, masalah hati. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, siapa manusia yang paling engkau cintai, ternyata istrinya, Aisyah Ummul Mukminin. Ya, menunjukkan bahwasanya bukan hanya di antara istri-istrinya Aisyah lebih dicintai oleh Nabi, tetapi di antara semua wanita mukminat, di antara semua kaum muslimin, Aisyah yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian ditanya lagi, wa minar rijal, dan dari laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Abuha, ayahnya. Ini pernyataan Nabi SAW. Maka masalah cinta itu tidak ada sangkut pautnya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, kemudian terkadang dia lebih mencintai, tetapi jangan sampai cintanya ini membuat dia tidak berlaku adil. Ya, jangan sampai perasaan cinta ini membuat dia memberi terus kepada yang dicintai sementara yang lain dizalimi. Ini bertentangan dengan aturan agama. Baik, kita lanjutkan. 3367 Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar wa Abu Bakar ibn Nafi' wal lafdhu li ibn al-Muthanna wa ibn Nafi'. Di sini Imam Muslim meriwayatkan hadis dari tiga orang guru. Yang pertama Muhammad ibn al-Muthanna, kemudian Ibnu Bashar, namanya juga Muhammad, Muhammad ibnu Bashar, kemudian Abu Bakar ibnu Nafi'. Lafaz yang akan ia bawakan di bawah ini itu lafaz dari dua orang gurunya, yaitu yang pertama Ibnu Muthanna dengan Ibnu Nafi'. Qalu, ketiga-tiga guru Imam Muslim berkata, akhbarana Ibnu Abi Adi an Syu'bata an Amr bin Dinar an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun masuk Islamnya terakhir dan masa kebersamaannya dengan Nabi sangat terbatas, hanya kurang lebih 3 tahun, tetapi keberkahan dari Allah. Bila mana Allah bukakan keberkahan, maka tidaklah standar waktu dan pendeknya usia atau sedikitnya kesempatan. Bila mana Allah berkahi, maka walau dalam masa yang sangat sempit, sedikit, tetapi keberkahan adalah pemberian Allah yang paling luas. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah, yaitu ilmu, maka ia telah mendapatkan pemberian kebaikan, keberkahan yang sangat banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Abu Hurairah, meskipun hanya sebentar keberadaannya bersama Nabi, ternyata dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan pernah kita sebutkan penyebabnya, ia mendapatkan hadis-hadis tersebut dari para sahabat yang lain, mengumpulkannya dari para sahabat-sahabat yang lain, dikumpulkannya dari Abu Bakar, dari Umar, dari Uthman, dari Ali, dari yang lainnya yang lebih dahulu masuk Islam dari dia, kemudian dia riwayatkan dari Nabi, karena dia yakin para sahabat itu tidak akan mungkin berdusta, tidak akan mungkin berdusta atas nama Nabi. Makanya ketika dia riwayatkan, dia tinggal mengatakan qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Nabi melarang, Nabi melakukan ini, walaupun dia tidak melihatnya langsung, dia tidak mendengarnya langsung, tetapi dia dapatkan dari sahabat yang lain. Dan terkadang dia mendengar, terkadang dia mendengar. Makanya dalam riwayat yang pernah kita baca, ia sendiri yang mengatakan sami'tu, saya mendengar, saya mendengar. Berarti dia itu yang itu langsung didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah di sini meriwayatkan qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujma'a bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Kata Abu Hurairah, Nabi melarang digabungkan dalam satu ikatan pernikahan antara seorang wanita dengan bibi pihak ayahnya, atau dengan seorang wanita, antara wanita dengan bibi pihak ibunya. Ya, bibi dari pihak ibunya. Ini tidak boleh dimadu. Ya, tidak boleh dimadu. Maksudnya digabungkan. Tetapi kalau seandainya yang pertama, wanita yang pertama itu sudah meninggal dunia, kemudian dinikahi bibinya, tidak ada masalah. Bukan menggabungkan, walaupun mungkin tetap juga merupakan istri dari seorang laki-laki ini, tetapi bukan digabungkan, karena yang satu sudah meninggal dunia. Jangankan ini, antara seorang antara kakak beradik pun boleh dilakukan seperti ini. Ketika si kakak sudah meninggal, kemudian laki-laki ini melamar adiknya, adik kandungnya, boleh. Ya, boleh. Dalam istilah kita apa? Tukar-tikar ya. Ya, boleh, dalam agama juga boleh. Tetapi bila mana digabungkan, statusnya kedua-duanya masih hidup, kemudian dimadu, maka ini haram. Ya. Yang dilarang wa antajma'u bainal ukhtaini, dan Allah mengharamkan menggabungkan antara dua kakak beradik. kakak beradik. Kemudian di sini dalam hadis Nabi SAW melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3368. Imam Muslim hanya menukilkan sanad yang baru dengan hadis yang hampir sama bunyinya dengan hadis yang telah berlalu. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Shababah qala haddatsana Warqa an Amr ibn Dinar bihadzal isnadi mithlahu. Sanadnya dari Amr ibn Dinar sampai Abu Hurairah sama, kemudian bunyinya juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Nabi melarang menggabungkan antara seorang wanita dengan bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Itu hadis yang terakhir, dan dari hadis-hadis yang telah kita baca sangat jelas sekali apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab larangan menghimpun. Menghimpun di situ menggabungkan atau mempoligami. Ya, mempoligami antara seorang wanita dengan bibinya, antara seorang dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang kelima. Ya, kebetulan saya tidak banyak bahasa Arabnya. Berbunyi terjemahannya, bab orang yang sedang berihram haram menikah dan makruh melamar. Ya. Orang yang sedang berihram maksudnya sedang dalam keadaan melaksanakan ibadah umrah atau haji. Ya. Maksudnya kapan? Ketika dia sudah melewati miqat dan sudah melafazkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Berarti sudah masuk ibadah umrah atau haji. Ya. Dalam perjalanan dari miqat menuju Mekah dan belum tawaf ataupun sudah tawaf tetapi belum tahallul. Belum dia keluar dari ibadah haji atau umrah tersebut. Dalam keadaan demikian, seorang laki-laki diharamkan atau tidak dibenarkan untuk menikah. Ya. Orang yang sedang ihram haram menikah, dan di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi makruh melamar. Ya, melamar seorang wanita dalam kondisi berihram tersebut. Kondisi bil ihram melewati miqat dan sudah masuk ibadah umrah atau ibadah haji, kemudian sampai di Mekah langsung melamar, mungkin bersama dengan calonnya, atau kebetulan dia tertarik dengan seorang wanita kemudian langsung, kebetulan wanita itu bersama walinya atau bersama orang tuanya, langsung dilamar padahal dia belum selesai atau belum tahallul. Ini juga termasuk dilarang dalam keadaan ihram melamar, apalagi melakukan akad nikah, menikah. Ya. Melamar artinya melamar saya melamar anak bapak. Ini kan belum terjadi pernikahan. Walaupun di sini diistilahkan oleh Imam Nawawi dengan makruh. Ya, makruh. Sementara yang haram itu proses pernikahan. Saya nikahkan, ya, engkau dengan anak saya. Ini sama sekali tidak dibenarkan, dan para ulama berbeda pendapat tentang pernikahannya, apa pernikahannya sah atau tidak. Ya, dengan dilakukan akad nikah saat ihram itu. Dari zahir larangan, maka para ulama banyak yang berpendapat nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah bila dilakukan pernikahan dalam keadaan berihram. Sementara kalau sudah tahallul dia, walaupun perjalanannya perjalanan umrah, sementara sudah tahallul dan sudah berpakaian, kemudian akad nikah di Masjid Haram lebih sakral, misalnya tempat yang suci, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi saat ihramnya itu yang dimaksud. Ya, makanya beberapa waktu yang lalu tren-trennya menikah di Masjid Haram. Tetapi yang harus dihindari adalah saat ihramnya itu. Saat proses setelah masuk dengan masuk ibadah umrah atau haji dengan labbaik Allahumma umratan dan belum tahallul, belum selesai dari ibadah tersebut, ini sama sekali tidak dibenarkan. Kalau sudah selesai, sudah tahallul dia, lalu dia mereka melakukan akad nikah, tidak ada masalah. Atau melamar pun juga tidak ada masalah. Ini yang dimaksud oleh bab yang kelima, dan mari kita baca hadis yang ada di bawahnya. Hadis yang pertama 3369. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an Nubayh bin Wahb anna Umar ibn Ubaidillah arada an yuzawwija Talhah ibn Umar binta Shaybah ibn Jubair fa arsala ila Abani bin Uthman fa hadara dhalik wa huwa amirul hajj fa qala Aban sami'tu Uthman bin Affan sami'tu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhthubu. Hadisnya sangat pendek sekali, ya, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhthubu. La yankih wa la yunkah wa la yakhthub, ada tiga bentuk di sini dalam kategori menikah terlarang bagi orang yang sedang ihram. Hadisnya hadis siapa? Utsman bin Affan. Hadis Utsman ini muncul setelah ada kasus, ya, setelah ada kasus yang terjadi pada Umar ibn Ubaidillah. Ini awal ceritanya. Anna Umar ibn Ubaidillah, Umar bin Ubaidillah berkeinginan untuk menikahkan Talhah ibn Umar. Talhah ibn Umar anaknya, ya, binta Shaybah ibni Jubair, seorang wanita yang anak dari Shaybah bin Jubair. Ya. Fa arsala ila Abani bin Utsman fa hadara dhalika. Maka Umar bin Ubaidillah mengutus seseorang untuk mengundang Aban ibn Utsman. Aban ibn Utsman. Fa hadara dhalika, maka Aban pun datang menghadiri prosesi pernikahan yang akan dilakukan di sana, di Mekah. Ketika itu Aban ini diangkat wahuwa Amirul Hajj. Aban ibn Utsman ini ditunjuk sebagai Amir Haji, Amirul Hajj. Ya, berarti proses pernikahan ini terjadi di Mekah dan saat ibadah haji. Umar ibn Ubaidillah ini hendak menikahkan anaknya Talhah dengan wanita anak dari Shaybah bin Jubair, maka untuk secara resmi diundanglah pimpinan mereka, Amirul Hajj, untuk menyaksikan prosesi pernikahannya. Ternyata terjadi yang tidak diinginkan oleh Umar bin Ubaidillah, karena mungkin dia tidak mengetahui hukumnya. Maka Aban sesampainya di tempat itu menyampaikan kepada mereka sebuah hadis yang ia dengar dari anak, dari ayahnya. Aban bin Utsman itu anak Utsman bin Affan. Dari ayahnya ia mendengar langsung hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, la yankihul muhrimu, seorang yang sedang ihram tidak boleh menikahi, ya, tidak boleh tidak boleh menikahkan, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh antara menikahi dengan menikahkan. Saya ragu sekarang ini dalam ayatnya wala tankihul musyrikati, berarti menikahi, ya, wala tankihul musyrikat. Ta-nya berbaris fathah, kaf-nya berbaris kasrah, tankihu. Ini yang larangan yang pertama, wala yang kihul muhrim, dan janganlah atau tidaklah, kata Nabi SAW, orang yang sedang ihram menikahi. Ya. Wala yungkah, dan tidak boleh dinikahkan. Berarti yang dilarang di sini adalah yang menikahkan. Kodinya, ya, pengurus KUA-nya, tidak boleh dinikahkan Artinya yang menikahkan berarti walinya juga, orang tua. Tidak boleh menikahkan seorang laki-laki atau seorang yang sedang ihram. Menikahkan maksudnya sebagai wali. Kemudian wala yakhthubu, dan tidak juga seorang muhrim dibenarkan untuk melamar. Ya, jadi kedua-duanya dilarang. Melamar saja dilarang, apalagi menikahi atau dinikahkan. Ya, dinikahkan berarti yang dilarang di sini orang tua atau yang mewakili orang tua, walinya atau wali hakimnya. Ini tidak dibenarkan menikahkan seseorang lain. Yang pertama laki-lakinya yang dilarang menikahi, kemudian yang kedua yang dilarang yang menikahkan, kemudian yang terakhir di sini yang dilarang adalah melamar. Ya. Imam Nawawi dari hadis ini membedakan antara melamar dengan menikahi atau dinikahkan. Karena melamar diletakkan pada hukum makruh, sementara yang menikah dengan menikahkan masuk ke dalam kategori haram. Kita lihat jelas dalam bunyi babnya, orang yang sedang berihram haram menikah dan makruh melamar, dibedakan oleh Imam Muslim. Baik, itu hadis yang pertama, yaitu hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, ya, yang diriwayatkan oleh ayah anaknya Aban ibn Utsman untuk menasihati Umar bin Ubaidillah ketika hendak menikahkan anaknya Talha dengan anak perempuan yang merupakan anak Syaibah ibn Jubair. Ya, anak Syaibah bin Jubair. Kasusnya itu ketika ihram, dan Aban meriwayatkan hadis dari ayahnya Utsman yang di situ ada larangan orang yang sedang ihram untuk menikahi, atau orang yang sedang ihram menikahkan, atau seorang sedang ihram melamar. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya 3370. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Nafi' qala haddatsani Nubay ibn Wahab qala ba'athani Umar ibn Ubaidillah ibn Ma'mar wa kana yakhthubu bint Shaybah ibn Uthman ala ibnihi fa'arsalani ila Aban ibn Uthman wa huwa 'ala al-mawsim فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح قال أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang kedua di bawah bab ini sama dengan hadis yang sebelumnya, sedikit perubahan, memajukan dan memundurkan, terjadi memajukan, memundurkan, mengakhirkan dan memulai, mendahulukan. Bermula dari cerita Nubayh ibn Wahab. Nubayh ibn Wahab ini seorang perawi hadis. Ia mengatakan ba'athani Umar bin Ubaidillah ibn Ma'mar, saya diutus oleh Umar bin Ubaidillah, laki-laki yang ingin menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan di musim haji tadi. Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar mengutus saya, kata Nubayh, wa kana yakhthubu bint Shaybah ibn Uthman. Umar ini melamar anak perempuan dari Shaybah, anak Uthman. Jadi ada hubungannya dengan Aban. Berarti kemenakan Aban tadi, kemenakan Aban tadi yang dilamar oleh Umar. Jadi wanita ini anak Shaybah, saudara dari Aban, dan mereka adalah anak dari Utsman bin Affan. Ya. Jadi wanita itu cucu atau cicit dari Utsman. Cucu dari Utsman. Ya, wanita yang dilamar itu cucu dari Utsman bin Affan. Ayahnya Shaybah saudara dari Amirul Hajj, yaitu Aban bin Utsman. Namanya Shaybah. Ya, ini memperjelas hadis yang sebelumnya. Ya, wa kana yakhthubu bint Shaybah bin Utsman ala ibnihi, untuk anaknya yang tadi bernama siapa? Talha. Talha bin Umar. Ya. Fa arsalani ila Aban bin Utsman, ia mengutus saya menjumpai Aban bin Utsman, paman dari wanita tersebut. Wahuwa alal mausim, dan ketika itu sedang musim haji, itu di Mekah. Kemudian Aban setelah mendapatkan berita bahwasanya Umar bin Ubaidillah melamar kemenakan perempuannya, anak dari saudaranya Syaibah, ia bertanya, "Ala urahu a'rabiyan?" Saya akan menilai siap beliau ini a'rabi. A'rabi itu Arab Badui. Ya. Karena permasalahan ini memang sudah mungkin sudah masyhur hukumnya, tetapi kok dia tidak tahu bahwasanya orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh bahkan melamar. Ala urahu a'rabiyan, saya mengira Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar ini Arab Badui. Sesungguhnya kata Aban, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahi, tidak boleh menikahkan, dinikahkan. Menyampaikan itu kepada saya, kata Aban, ayah saya Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya juga terakhir. Ya. Dia sampaikan dulu larangan tersebut, kemudian nisbatkan kepada ayahnya. Bahwasanya orang yang sedang ihram tidak boleh menikahi, tidak boleh dinikahkan, dan juga tidak boleh melamar. Saya dengar itu dari ayah saya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya hampir sama dengan hadis yang pertama tadi, dan sangat jelas sekali menunjukkan apa yang ada di dalam bunyi bab. Hadis berikutnya 3371, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Abdul A'la ha. Ha ini rumus. Imam Muslim berpindah dari sanad ke sanad yang baru. Ha itu ringkasan dari atau rumus dari kata-kata tahwil, yaitu berpindah. Berpindah, yaitu berpindah ke sanad yang lain. Wa haddatsani Abu Al-Khattabi Ziyad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Sawa qala jami'an haddatsana Sa'id an Matar wa Ya'la bin Hakim an Nafi' an Nubayh bin Wahab. Nubayh bin Wahab ini orang yang diutus oleh Umar untuk menjumpai Aban tadi. Ya, anak dari Utsman bin Affan. An Abani bin Utsman an Utsman bin Affan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhthub. Hadisnya sama. Ya, hadisnya sama dengan dua hadis sebelumnya, larangan orang muhrim untuk menikahi atau dinikahkan atau melamar. Hadis setelahnya 3372, ya, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid wa Zuhair ibnu Harbin jami'an. Tiga orang guru dari Imam Muslim di sini. Ani bin Uyainah qala Zuhairun haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ayyuba ibn Musa an Nubayh ibn Wahab. Jadi bersumber juga dari Nubayh bin Wahab. An Abani bin Utsman an Utsman yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muhrimu la yankih wa la yakhthub. Ini hadisnya lebih ringkas dari yang pertama atau dari yang sebelumnya. Utsman sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sanadnya, dan Nabi bersabda orang yang sedang ihram tidak boleh menikahi dan tidak boleh melamar. Ya, tidak boleh melamar, tidak boleh menikahi dan tidak boleh melamar. Dalam riwayat yang sebelumnya tidak boleh bahkan menikahkan. Menikahkan yaitu orang tua yang menikahkan anaknya atau KUA yang menikahkan orang lain sebagai wakil dari orang tua yang akan menikah. Itu hadis yang ke 3372. Setelahnya 3373. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdul Malik bin Shu'aib bin Laits qala haddatsani abi an jaddi. Ini generasi saling meriwayatkan hadis. Abdul Malik meriwayatkan dari ayahnya dan ayahnya dari kakeknya. Jadi cucu meriwayatkan dari ayah kemudian dari kakeknya. Ini tiga garis keturunan semuanya perawi hadis. Ya. Seseorang dengan ayahnya juga perawi hadis dan dia berguru dengan dari ayahnya dan ayahnya pun berguru dari ayahnya. Berguru dari ayahnya. Ini menunjukkan bahwa ini keluarga ilmu, keluarga pengumpul-pengumpul hadis. Qala haddatsani Khalid ibn Yazid. Qala haddatsani Sa'id ibn Abi Hilal An-Nubayh ibn Wahab. Juga dari beliau, Nubayh ibn Wahab, anna Umar ibn Abu Ubaidillah ibn Ma'mar arada an yunkiha ibnahu Talhah binta Syaibah binta Syaibah ibn Jubair fil Hajj wa Aban ibn Uthman yawma idzin amirul Hajj فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم حديثnya cuma itu لا ينكح المحرم itu hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Aban untuk mengingatkan beliau ini, Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar. Di sini ada kata-kata yang baru, yaitu ala uraka iraqiyan jafian. Ini perkataan yang baru. Saya mengira engkau orang Irak yang kasar. Ya, tadi dalam riwayat yang sebelumnya orang Badui. Ya, sampai permasalahan yang masyhur ini engkau tidak mengetahuinya. Lalu dia meriwayatkan hadis tersebut bahwasanya ia mendengar ayahnya Uthman menyampaikan dari Nabi SAW sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda la yankihul muhrim, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahi, tidak boleh menikahi. Masih berapa tersisa hadis di bawahnya? Tiga, kita habiskan 3374, langsung buat nomornya 3375 dan yang terakhir 3376. Hadis 3374, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair wa Ishaqul Handali jami'an. Ini tiga orang guru Imam Muslim di sini. Ketiga-tiganya meriwayatkan dari Ibn Uyainah. Ibn Uyainah tadi adalah Sufyan bin Uyainah Al-Makki. Seorang pemuka ilmu hadis atau pemuka pakar hadis di masanya di generasi tabi'in dari Mekah. قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. Ini hadis yang mungkin meng-clear larangan-larangan tadi. Artinya menghapus apa yang ada di hadis-hadis sebelumnya. Nanti gambaran awalnya terjadi, seakan-akan terjadi pertentangan antara hadis ini dengan hadis-hadis Utsman tadi. Hadis yang sekarang ini hadis siapa? Ibn Abbas. Ya, hadis Ibn Abbas. Anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada Abu Sya'sa, Nabi SAW menikahi Maimunah wa huwa muhrim. Ketika itu ia sedang ihram. Ya. Ia sedang ihram. Loh, kok bisa terjadi? Nabi melarang, kemudian dia mengerjakan. Nabi melarang, kemudian dia mengerjakan. Dia menikahi Maimunah. Siapa Maimunah ini? Bibinya Abdullah bin Abbas. Bibinya Abdullah bin Abbas. Wahwa muhrim, sementara ketika itu Nabi sedang keadaan, dalam keadaan ihram. Zada bin Numair. Ibn Numair ini guru Imam Muslim yang kedua. Fahaddathtu bihi Zuhri. Faqala akhbarani Yazid bin al-Asam annahu nakahaha wa huwa halal. Ya, di sini ada perbedaan riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat yang pertama diceritakan beliau menikahi Maimunah saat dalam keadaan ihram. Saat ihram. Sementara riwayat yang lain, ya, justru dia menikahi dalam keadaan halal. Maksudnya walaupun dia di Mekah, tetapi dia sudah tidak ihram lagi. Jadi hadis yang sama pun bertentangan. Hadis yang pertama, hadis yang sama, hadis Ibnu Abbas ini juga bertentangan. Satu riwayat dia mengatakan dia menikahi Maimunah. dari satu jalan dalam keadaan muhrim, sementara riwayat yang lain dia menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Para ulama berupaya untuk menggabungkannya. Mereka mengatakan justru riwayat yang mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal atau sudah tidak ihram lagi itu lebih kuat karena perawinya lebih kuat. Kemudian dia didukung oleh riwayat yang sangat banyak dari Utsman bin Affan. Ya, dari Utsman ibn Affan. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulan sementara bahwasanya riwayat bahwasanya Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram ini syadz, asing. Hukumnya syadz, asing, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang jauh lebih kuat dan lebih banyak daripada riwayat tersebut. Ini hadis yang ke-3374. Hadis yang berikutnya 3375. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Daud ibnu Abdurrahman an Amri bin Dinar an Jabir bin Zaidin Abi Sya'tha an ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala tazawwaja Rasulullah SAW Maimunata wa huwa muhrim. Sama dengan hadis riwayat pertama dalam pada riwayat yang sebelumnya, Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Kemudian hadis yang terakhir, ya, Imam Muslim mengatakan nomor 3376, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yahya ibnu Adam qala haddatsana Jarir ibnu Hazim qala haddatsana Abu Fazarah an Yazid ibn al-Asam, ini riwayat yang tadi, qala haddatsani Maimunah bintul Harith, ini bibi dari Abdullah bin Abbas langsung, Maimunah bintul Harith, bibi dari Abdullah bin Abbas langsung, istri Nabi, anna Rasulullah sallam tazawwajaha wa huwa halal. Tazawwajaha wa huwa halal. Siapa yang menceritakan ini? Yang terjadi padanya pernikahan langsung, yaitu Maimunah. Maimunah tazawwaj qal Maimunah bercerita anna Rasulullah sallam tazawwajaha, Nabi menikahinya wa huwa halal, ketika itu ia sedang dalam keadaan halal, artinya lawan dari ihram. Qala wa kanat khalati wa khalat ibn Abbas. Kata Yazid ibn al-Asham, dia adalah bibiku dan juga bibi dari Ibn Abbas. Jadi dari jalur Yazid ibn al-Asham yang juga kemenakan dari Maimunah, justru Maimunah sendiri yang bercerita dia dinikahi oleh Nabi dalam keadaan halal. Makanya tadi kita katakan riwayat Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim, dalam istilah ulama hadis digolongkan dengan syadz. Ini salah satu dari bentuk hadis lemah. Ya, hadis lemah. Mana yang, siapa yang lebih tahu antara dua, Abdullah bin Abbas atau Maimunah? Maimunah, karena dia sendiri yang dinikahi, dia sendiri yang dilamar. Sementara Abdullah bin Abbas mendapatkan cerita, justru dia pun dibantah oleh riwayat Yazid bin al-Asam yang sama-sama derajatnya, yaitu sama-sama kemenakan dari Maimunah. Yazid bin al-Asam meriwayatkan bahwasanya Maimunah berkata dia dinikahi oleh Nabi dalam keadaan halal. Jadi yang mengatakan dalam keadaan muhrim justru riwayatnya sangat lemah, dan itu yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Maka dia menyimpulkan dalam bunyi bab haram menikahi orang seorang yang sedang ihram, sedang berihram haram menikah. Jadi beliau mengisyaratkan bahwasanya riwayat Abdullah bin Abbas Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram itu syadzah, yaitu lemah, tidak bisa dijadikan standar ketika berhadapan langsung dengan cerita Maimunah, kemudian juga dihadapkan dengan hadis larangan Nabi dalam hadis Utsman ibn Affan yang sangat banyak tadi dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan selesai kita dari bab yang kelima. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Dan untuk diketahui bahwasanya bab, jumlah bab yang ada pada juz ini dari kitab nikah 9. Ya, 9 bab. Mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa kita, 10 ya, 11 bab. Nah. Bab 11 berapa? Oh ya, 11 bab. Halaman 902. Tersisa 6 bab lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menyelesaikannya sebelum Ramadan, agar kita bisa fokus di bulan Ramadan untuk membaca kitab yang lain sebelum kita mulai juz berikutnya setelah Idul Fitri, insyaallah subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam mubarak wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.